Tapi aku kasih lo coba apa soalnya nanti ajar sama Gilia. Aku kasih lo coba nanti pas terus ref bareng.